Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Fattah. Alladhi idha arada min ibadihi khairan fataha qulubahum wa hayya'aha liqabulil khairati wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad afdali man dallana ila al-haqqi wa arshadana ila sawabi wa ala alihi al-mutahharina wa ashabi tayyibina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik urzukna ya rabbana ya Rabbana mahabbata habibika Sayyidina Muhammad. Warzukna ya Rabbana. Warzukna ya Rabbana. Al-adaba min indik. Wal-akhlaq min indik. Wasahil lana ya Rabbana subulak. Allahumma ya Rabbana ahsyurna yawmal kiamati ma'a habibika Sayyidina Muhammad. Warzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut, wa syahadata inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Para alim ulama, para sepuh, juga Bapak Kepala Desa atau Lurah-Lurah ya? Kepala Desa ini? Sekarang malah kepala desa ya, bukan lurah, kepala desa. Oh, masya Allah. Ya marhabat. Yang kami hormati, yang kami cintai, dan juga para hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah kita bisa istiqomah. Kita bisa istiqomah di majelis yang mulia ini. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang membawa kita kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Kita akan memulai pengajian pada malam hari ini dengan membaca kitab, tapi nanti akan kita sisipkan seperempat jam fikih, karena kita juga harus mempunyai ilmu di dalam menjalankan ibadah, fikih ringkas, fikih praktis. Dan kitab yang akan kita baca jatuh pilihan kepada kitab Risalah Adabi Sulukil Muridi, kitab tata krama bagi murid pencari ridho Allah, ahli suluk, ahli torekoh, maksudnya torekoh menuju Allah harus punya adab. Yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus punya adab, punya tata krama. Dan kitab ini tidak lain adalah ringkasan dari kitab yang sangat masyhur yang ditulis Imam Ghazali dan karangan terakhir beliau yang bernama kitab Minhajil Abidin. Jadi ini adalah ibarat ringkasan dari kitab ini. Dan kitab penuh berkah ditulis oleh seorang buta mata hatinya yang dibuka oleh Allah. Imam Haddad rahimahullahu taala, beliau adalah seorang alim fadil, seorang kutub, seorang wali besar, dan karangannya manis, indah, enak dibaca. Mulai dari kitab Risalatul Mu'awanati, kemudian ada Nasu'ih Diniyah, kemudian Da'watul Tamah, termasuk diantaranya Adab Sulukil Murid. Ini adalah kitab yang luar biasa, dan mungkin akan kita berbanyak membaca saja bil barokah. Nanti akan kita tambahkan fikih insyaAllah. Kita membaca Fatihah kepada Musannif atau sang pengarang Al-Imam Haddad ya, agar ilmu Beliau benar-benar manfaat untuk kita. Dan begitulah, kalau pengen belajar jangan sampai lupa dengan guru, jangan sampai lupa dengan kitab yang kita baca, jangan sampai tidak tahu siapa yang ngarang. Yang mengarang kitab ini adalah Al-Imam Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad, yang pernah, yang punya Ratibul Haddad. Barangkali yang kenal Ratibul Haddad, ini pengarangnya. Kalau Ratibul Haddad disusun, karena itu adalah dari hadis Nabi. Kalau ini kitab dikarang, disusun juga oleh beliau dari ringkasan kitab Minhajul Abidin. Kita langsung saja kepada ini, baca Imam Fatihah kepada Imam Haddad. Assalamualaikum subhanahu wa ta'ala. Nafa'anallahu yanfa'una bihi wa bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirati wa yu'id lana barakati wa yajma'na wa iyyahu yawmal qiyamati ma habibina sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'inu wa iyyaka nasta'in. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim. Pengarang memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan begitulah. Banyak riwayat yang berbeda-beda. Kullu amrin tibadin la wita'u fi bil basmalati fawa aqta. Dalam riwayat fawa ajda, fawa abtar. Jadi dalam memulai segala sesuatu yang baik secara zahir, sebab ada tidak baik secara zahir tapi baik batinnya. Orang kalau masuk WC, buang air, itu kan secara zahir saja kotor. Tapi hakikatnya adalah baik. Siapa yang pengin enggak bisa buang air? Jadi makanya baik zahir. Kullu amrin dibahalin secara zahir adalah baik. Makan, masuk masjid, secara zahir baik, maka hendaknya dimulai dengan bismillah. Kalau tidak, kurang barokahnya. Maka memulai Imam Haddad dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah mengucapkan bismillah, yang maknanya adalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Cuman bedanya kalau Ar-Rahman ini adalah pengasih di dunia dan di akhirat. Kasih sayang Allah, Allah dengan sifat Rahman, Allah dengan rahmatnya. Kalau di saat Allah menggelari dirinya dengan gelar Ar-Rahman, maknanya adalah Allah berkasih sayang kepada semua hambanya dan tidak pandang kafir atau tidak kafir. Jadi Allah memberikan kasih sayang kepada Abu Jahal tuh, diberi hidup. Fir'aun diberi kekuasaan. Ini adalah pemberian dari Allah Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim, kasih sayang Allah nanti untuk ahli iman saja. Dan ini adanya di akhirat. Baik, ini biasanya dibedakan kalau dalam menerjemahkan Ar-Rahman yang Maha Pengasih di dunia dan di akhirat, ya. Kalau Ar-Rahim memberikan kasih sayang di akhirat saja. Ada sebagian yang membolak-balik makna ini. Baik, intinya adalah Allah Maha Pengasih. Kasih sayang Allah kepada kita tidak kita minta. Allah sudah memberikan kepada kita. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula, tidak ada daya. Wala quwata, tidak ada kekuatan. Illa billahi, kecuali dari, dengan Allah. Maksudnya diberi oleh Allah kekuatan. Al-aliyy yang maha tinggi. Al-azim yang maha agung. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah. Dalam riwayat kul amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdalati fawa akta. Ada riwayat yang serupa dengan basmalah. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan Alhamdulillah ini terputus barokahnya. Maka di dalam menulis, dalam berkhutbah, para ulama selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji, segala puji, pujian, sanjungan itu, biarpun itu sanjungan untuk siapapun dan untuk apapun, nanti kembalinya kepada Allah. Di saat kita mengatakan, oh bunga itu indah, siapa yang menciptakannya? Allah. Di saat kita terkagum dengan kecerdasan seseorang, kok bisa membuat lampu ini, Thomas Alva Edison, orang kafir. Seolah-olah kita terkagum-kagum dengan kecerdasan orang yang tidak sujud misalnya. Akan tapi kita harus tahu siapa yang menciptakan orang yang tidak sujud itu? Allah. Alhamdulillah, segala puji adalah bagi Allah, milik Allah. Segala sesuatu yang terpuji, yang baik adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yang. Allah yang Yagzifu menitipkan, meletakkan. Idza syaa, jika Allah berkehendak, fi qulubil muridina, di hatinya para murid. Murid di sini adalah gelar orang yang mencari ridha Allah, menuju jalan Allah, murid. Jadi bahasa Indonesia namanya murid itu dari bahasa Arab murid. Istilah khusus di dalam dunia tasawuf namanya muridin. Murid orang yang berkehendak mencari ridha Allah, yang telah menitipkan, meletakkan di hatinya orang-orang yang menuju kepada Allah, para murid ini, lawatul iradati, greget kemauan yang kuat. Lawah itu dari arti hurqah. Jadi rasa kerinduan yang kuat sampai dirasakan sakit biasanya. Kalau orang rindu kepada ibunya, teramat dalam kepada orang tuanya, ada rasa sakit, itu lawah. Jadi rasa greget kemauan yang kuat. Allah memberikan kepada hambanya kemauan yang kuat. Ini yang dipilih oleh Allah. Tiba-tiba ingin ngaji, ingin belajar, gerimis pun berangkat, ngantuk pun berangkat, dipaksain kesibukan kayak apapun diusahakan untuk bisa. Itu Allah yang pilih. Makanya kita menyembuji bersyukur kepada Allah, Allah yang telah menggerakkan kita. Fayuz'ijuhum kemudian. Kemudian. Yuz'ijuhum, Allah menjadikan dia. Kalau izaj itu, kalau ada sesuatu dalam keadaan tenang, lalu ada yang menggerakkan, mengagetkannya lalu bergerak. Jadi Allah mengagetkan, kan tidak pantas. Izaj itu artinya mengagetkan. Maksudnya apa? Allah yang menggerakkan mereka, orang-orang para muridin ini, orang yang mencari ridha Allah itu, ila suluki sabili sa'adati, oleh Allah digerakkan menuju jalan kebahagiaan. Allatihiya, yang itu adalah al-imanu wal-ibadatu, iman dan ibadah. Tidak cukup iman, tapi dibarengin dengan ibadah, amalan-amalannya. Wa mahwu kulli rasmin wa mahwu kulli rasmin wa adatin, sehingga melupakan simbol zahir. Rasm itu zahir, adat kebiasaan. Sehingga apa? Adat kebiasaan. Kalau sudah orang mencari keridhaan Allah, itu dia sudah melupakan apa yang selama ini ditekuni. Sehingga kalau orang, misalnya kita menemukan orang yang bertobat, orang bertobat itu tidak masuk akal. Apalagi tobat dari iman. Sampai suatu ketika ada orang yang masuk Islam, dia rela meninggalkan orang tuanya, sampai rekeningnya diblok, motor ditarik, semuanya ditarik, kekayaannya diambil dia demi masuk Islam. Datang ke pesantren hanya menggunakan rok pendek, celana pendek, pengen. Ini tidak masuk akal. Begitu itu. Kalau bukan karena memang dipilih oleh Allah, secara akal orang akan berkata, ngapain susah-susah di rumah dikasih duit, disekolahkan, kenapa dia masuk Islam? Ya kayak semacam itu. Jadi lupa dengan sesuatu yang sifatnya kayaknya secara akal gak masuk akal nih. Tapi begitulah iman. Begitulah orang dibawa oleh Allah kepada kemuliaan, sehingga dia tidak pakai perhitungan lagi. Aku rela. Bayangkan ada orang membangun, misalnya bangun masjid pakai 100 juta, 200 juta, 300 juta. Kalau hitung-hitung, berapa hari saya kerja, gaji berapa bulan nih? Oh. Jadi seorang kadang-kadang seperti itu. Kalau hatinya belum digugah, hatinya belum dibawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, susah dia mendapatkan kemuliaan. Tapi kalau sudah digiring oleh Allah, lihat susahnya kayak apa, biarpun sinetronnya baik kayak apa, demi ngaji tak tinggalkan. Biarpun di rumah kayak apa sibuknya, aku harus pergi ngaji. Biarpun gerimis hujan, aku harus berangkat. Nah itulah umumnya adalah biasanya normal. Kalau gerimis ya enak tidur di rumah. Tapi sekarang sudah lupa itu, dilewati itu semuanya, karena Allah memuliakannya. Wassallallahu sallallahu salawat Allah wassalam sallallahu, semoga Allah melimpahkan salawat itu, bisa dimaknai rahmat, bisa dimaknai karunia. Wassalama dan keselamatan ala Sayyidina Muhammad, kepada Sayyidina Muhammad, Sayyidi Ahli Siyadati, ya tuannya orang-orang yang mempunyai kemuliaan, tuannya ahli kemuliaan. Wa ala alihi, dan juga kepada keluarga Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabat Nabi Muhammad, as-sadati, yang mereka adalah para tuan-tuan, para mulia, para mulia, al-qadati, yang mereka itu adalah pemimpin-pemimpin di dalam kebaikan, pemimpin di dalam kemuliaan. Amma ba'du. Biasa ini kalimatul fasli, berhenti dari mukaddimah mau masuk permasalahan itu pakai amma ba'du. Faqad qala Allah, faqad qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa huwa asdaqul qalin, dan Allah adalah paling jujurnya, paling jujurnya di antara yang bertutur kata. Orang ngomong jujur banyak, tetapi kalau sudah Allah yang berfirman adalah yang paling jujur. Tidak ada dusta dan tidak akan berdusta. Maka kalamullah haq, firman Allah benar dan pasti benar. Allah berfirman, "Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhhura, wa man aradal akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Man kana yuridul 'ajilata, barang siapa yang menginginkan dunia, nginginkan dunia, ngikat hatinya kepada dunia, ajalna lahu, aku beri kepadanya. Fiha, di dunia ini. Yang mencari dunia, yang ngikat hatinya ke dunia, aku kasih tu. Manasa sesuai, mana syau sesuai yang kami kehendaki. Liman nuridu, bagi orang yang aku kehendaki. Jadi ada di antara hamba Allah yang menginginkan dunia oleh Allah dikasih. Menginginkan tok. Ajalna lahu. Thumma ja'alna lahu jahannama, kemudian aku jadikan untuk orang tersebut, kemudian kami jadikan untuk orang tersebut, ini firman Allah, jahannama, neraka. Yaslaha, akan ia masukin neraka tersebut, madhmuman, dalam keadaan terhinakan, madhuran, tertolak dari kemuliaan dan rahmat Allah. Wa man aradal akhirata, barang siapa menghendaki akhirat, wasa'alaha, kemudian berusaha untuk mencari akhirat, mendapatkan akhirat, sa'yaha, dengan usaha yang sesungguhnya, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, fa'ula'ika kana sa'yuhum mashkura, maka kana adalah, fa'ula'ika, maka mereka itu adalah, kana ada sa'yuhum, usaha mereka, mashkura, usaha yang, maksudnya disyukuri oleh Allah, ini diterima oleh Allah. Kalau orang terima kasih itu diterima kan, sesuatu usaha yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berhenti kepada ayat itu. Lihat, di dalam urusan dunia, orang menghendaki dunia saja sudah hina. Jadi sangkut pautnya adalah bukan mendapatkan atau orang memiliki dunia. Iradatud dunya, menginginkan dunia, ngikat hatinya kepada dunia, itu sudah hina. Dan memang kehinaan dalam mengikat kepada dunia, bukan memiliki dunia, ini masalah lain. Mengikat hatinya kepada dunia itu menjadikan orang sengsara. Tetapi akhirat, lihat, orang cukup menginginkan dunia saja sudah hina. Tapi kalau akhirat, untuk mendapatkan kemuliaan akhirat tidak cukup. Ana uridul akhirah, aku ingin akhirat, tidak. Harus ada lanjutannya, wasa'alaha sa'yaha, ada usaha. Wa mu'minun, ada syaratnya beriman. Tapi kalau dunia cukup dia menginginkan saja, mengikat hatinya dengan dunia, sengsara. Jadi urusannya, ini adalah termasuk takbir yang sangat luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pakai irodah. Man aroda, berkehendak, mengikat hatinya, biarpun dia itu duduk di tempat yang kayaknya ahli surga, ngajar, yang dicari dunia, irodahnya dunia, ya, mengajar orang, ceramah, irodatud dunia, menuntut ilmu agama, menginginkan dunia, biarpun kelihatannya akhirat yang dicari, tapi yang terbetik di hatinya adalah urusan dunia, maka itu orang yang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam hati, ini adalah pendidikan yang luar biasa dari Allah, agar kita mencermati urusan hati di dalam urusan dunia, sehingga jangan sampai kita ini punya keyakinan bahwasanya orang punya dunia itu pasti masuk neraka. Tidak, yang menjadikan masuk neraka itu adalah karena hati kita mengikat dengan dunia. Karena sahabat Nabi banyak yang kaya raya, sahabat Nabi juga banyak yang mempunyai banyak bangunan, punya kekayaan, korma yang luas, tapi dimuliakan oleh Allah. Karena apa? Tidak ngikat hatinya kepada dunia. Istilah lain adalah zuhud. Orang zuhud bukan berarti tidak boleh memiliki dunia. Dalam bahasa sederhana, orang zuhud itu adalah orang yang dunia ini tidak dinilai oleh dia. Artinya apa? Di saat dia pakai mobil mewah sama, di saat pakai angkot juga sama. Di saat dia pakai baju robek dengan baju yang baru, yang mahal, sama. Di saat dia makan yang enak mewah, atau tidur di rumah yang mewah, di hotel yang mewah, dia nyaman. Di saat dia harus tidur di tempat yang biasa nyaman, itu hakikat zuhud. Bukan berarti orang zuhud harus pakai baju robek-robek. Ya, Bukan berarti orang zuhud harus pakai kusuk begitu, tidak. Akan tapi zuhud itu hakikatnya adalah hilang perginya dunia, tidak merubah hatinya. Di saat kaya tetap seperti itu, dan di saat melarat dia juga tetap seperti itu. Karena apa? Hatinya tidak diikat dengan dunia. Akan tapi kalau urusan akhirat susah, enggak cukup orang berangan-angan, aku ingin masuk surga, aku ingin akhirat, aku ingin akhirat. Syaratnya harus ada dua. Satu, usaha. Harus ada amal dong. Harus ada perilaku yang baik. Pengen surga? Iya, aku pengen surga. Apa yang kau lakukan untuk surga? Aku sudah ngaji. Bagus. Wasa'alaha sa'yaha. Usaha. Kalau pengen akhirat harus ada usaha. Tapi usaha saja apa cukup? Enggak. Wahwa mu'min. Meyakini akhirat itu memang mulia. Sebab ada orang usaha akhirat, ternyata yang diyakini dunia yang saya cari. Balik lagi kepada yang pertama. Jadi orang mengajar, orang menuntut ilmu, orang berdakwah, orang membangun pesantren, orang bangun masjid, semuanya harus mengarah kepada wahwa mu'min, karena yakin akhirat nanti lebih utama. Jadi kalau tidak punya keyakinan yang semacam ini, tidak akan mendapatkan apa-apa. Jadi syaratnya dua. Wasa'alaha sa'yaha, berusaha. Enggak ada ongkang-ongkang saja. Berusaha untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Kemudian yang kedua adalah harus ada keyakinan. Mukminun, meyakini bahwasanya akhirat itu adalah lebih baik. Dan akhirat itu yang dicari. Akhirat itu yang dituju. Bukan dunia. Faulaika, maka mereka itu. Kana, menjadilah, adalah orang tersebut. Sa'yuhum, kana, maka adalah sa'yuhum, usaha mereka itu masykuron, yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah urusan dunia. Lah ini iradah. Jadi di sini akan bicara tentang iradah. Maka nanti oleh Imam Haddad rahimahullah ta'ala, yang dibangkitkan adalah al-iradah. Wal al-iradah, kemauan. Wal ajilatu, adapun yang namanya ajilah, ya dunia, itu adalah dunia. Fa idza kana al-muridu, kalau seorang murid, kayak kita ini murid. Fa idza kana al-muridu laha, kalau orang yang menginginkan dunia saja, itu sudah rendah, hina. Fadlan anis sa'i li talabiha, bagaimana orang yang sibuk mencari dunia. Masiruhu ilan nari, arahnya, perjalanannya nanti menuju neraka. Ma'allaumi, dengan dihinakan. Dengan dihinakan, dicerca. Wasighari, dan direndahkan. Wasoghari, dan direndahkan. Fama ajdarul aqila, alangkah pantasnya bagi seorang yang berakal. Bil i'radi, untuk berpaling anha, dari dunia. Wal ikhtirasi minha, dan menjaga diri daripada dunia. Wal akhiratu, adapun akhirat, hiyal jannatu, itu adalah surga. La yakfi wa la yakfi, dan tidak cukup. Tidak cukup orang mendapatkan surga. Fi husulil fauzi, untuk mendapatkan keberuntungan biha dengan surga. Al iradatu faqat, pengin surga tok, enggak cukup. Contoh ini, kadang-kadang ada sebuah acara, apakah acara khitanan, kelahiran, pernikahan, selalu kan doa, semoga bisa punya anak soleh, ya, anak soleh, punya anak soleh. Tapi acaranya tidak islami misalnya, ya, lah itu cuma minta berangan-angan saja, ngaji, pengen dapat ilmu yang manfaat, tapi makan yang haram, nyopet duit temannya, sama orang tua kurang ajar, sama guru tidak adab. Ini tidak ada usaha, hanya berangan-angan, saya ingin masuk surga, saya ingin masuk surga. Enggak cukup. Bal hiya ma'al imani, di samping harus dibarengi dengan iman. Wal amali sholihi, dan juga dengan amal nyata, amal soleh. Al musyar ilaihi, yang sudah diisyaratkan, disebutkan oleh Allah biqouli ta'ala, dalam firman Allah, wasa'alaha sa'yaha, berusaha dia beramal ya untuk akhirat. Wahuwa mu'minun, dan dia dalam keadaan mu'min. Wasa'yul mashkuru, usaha yang diterima oleh Allah. Wa al amalul makbulu, amal yang diterima. Al mustawjibu sahibuhu, yang menjadikan al mustawjibu, yang mengharuskan, yang menjadikan sebab, sahibuhu, yang punya amal tadi, al-madha, mendapatkan pujian, wa-thana'a, dan sanjungan, wa-thawaba, dan pahala, al-adhima, yang agung, alladhi, yang la yang qadi, tidak berakhir, wa-layafna, dan tidak akan sirna, bifadlillahi, berkat keutamaan Allah, wa-rahmati, dan rahmat Allah. Wal khasiru, adapun orang yang rugi, min kulli wajhin, dari segala hal, min kulli wajhin, pokoknya rugi-rugi, enggak ada selamatnya, rugi min kulli wajhin, dari manapun, pokoknya rugi di sisi dunia akhirat ini juga. Minal muridina, bagi orang yang mencari lid dunya dunya alladhi yang yatahakkaku, benar-benar telah terwujud fi haqqihi kepada orang tersebut al-wa'idu, ancaman al-madhkuru yang disebutkan fil ayati di dalam ayat Al-Quran, walladhi yaitu yang yuritu, yang menghendaki dunya dunya iradatan, dengan satu keinginan kehendak, yansa yang menjadikan dia lupa, fi jambiha di samping dunia adalah al-akhirata, akhirat fala yu'minu biha, dan tidak mengimani akhirat. Jadi yang dihinakan adalah bukan orang yang mencari dunia, tapi orang yang menginginkan dunia sampai dia lupa akhirat. Tadi kita berbicara tentang pendidikan, getol urusan pendidikan anak, tapi ternyata anaknya tidak pernah dikenalkan kepada Allah. Yang dipikirkan adalah keselamatan anaknya agar dia bisa mendapatkan, sudah pernah dibahas di sini, agar anaknya bisa sekolah, kemudian nanti dapat pekerjaan, dapat duit banyak, seger buker, bisa beli mobil, beli rumah, Masya Allah. Tapi tidak pernah dipikirkan akhiratnya. Nah ini yang enggak benar. Menginginkan anaknya hanya ahli dunia, tapi tidak menginginkan akhirat. Ini tidak benar. Yang itu yang dicaci. Atau orang sibuk mencari dunia, Masya Allah. Cari duit untuk apa? Bukan untuk Allah, tapi untuk dunia. Tapi kalau ada orang mencari duit, mulai pagi hingga sore, tapi untuk nafkahi anaknya, yatim piatu yang ada di rumahnya, untuk bangun masjid, kepentingan umat, dia pun bekerja pagi hingga sore, kerja dunia, maka ia mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Dan jangan dianggap remeh orang yang bekerja di pagi hingga sore, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahasanya, man amsa, barang siapa yang di sore hari, kalan capek min amali yadihi, dari kerjaannya seharian kerja lalu pulang capek, kana amsa maghfuran lahu, maka di sore hari diampuni oleh Allah. Karena apa? Dia mencari nafkah untuk anak istrinya. Jadi biarpun dunia, tapi tujuannya jelas. Tapi kalau dunia tujuannya enggak jelas, misalnya aku pengen punya mobil, untuk apa? Ayo, bukan untuk ngaji, bukan untuk ibadah, tapi untuk dunia lagi. Mungkin untuk maksiat tambahan, Masya Allah, na'udzubillah, dia akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fal awwalu kafirun, orang yang beramal baik tapi tidak beriman kepada hari akhir, maka itu adalah kafir. Khalidun finnari abada, di dalam abadi, di dalam neraka. Wathani, yang kedua adalah fasik. Fasik, tidak punya amal baik. Dia percaya kepada hari akhir. Hah? Percaya kepada hari akhir, tapi dia nganggur, enggak mau beramal baik. Salat mah enggak. Puasa ogah-ogahan. Tapi dia percaya, tak percaya akhir, percaya. Maka dia fasik, fasik mausumun bil khasari, digelari sebagai orang yang merugi. Ini saja insyaallah. Ini yang kita baca pada kesempatan ini, semoga di minggu yang akan datang kita tidak terlambat ya. Tidak terlambat, minggu bulan yang akan datang tidak terlambat. Kesimpulannya dari mukotinya Imam Haddad ini adalah, karena ini kitab berkenaan tentang murid, orang yang ingin menuju Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang ditekankan oleh Imam Haddad bahwasanya keyakinan bahwasanya apa yang ada pada Allah itu lebih utama, di akhirat itu lebih utama. Dan keyakinan ini harus, sebab orang itu kalau tidak meyakini yang dituju, dia akan tolah-toleh. Enggak usah urusan akhirat, kita bicara urusan mau belanja ke Tegal saja. Yakin barangnya ada di Tegal, insya Allah lempeng jalannya, nyampe Tegal. Tapi kalau sudah tidak yakin, di perempatan tengok, jangan-jangan ada di sini, belak-belok, tolah-toleh. Tapi kalau sudah yakin tempatku ada belanja di Tegal, karena barangnya hanya ada di Tegal, maka dia lihat lampu merah enggak akan berhenti. Tidak akan belok, dia akan terus. Tikungan lagi, tidak akan terus, saya harus sampai Tegal mengambil sesuatu yang aku cari. Kenapa? Karena yakin. Jadi tujuan itu dalam bahasa hadis Nabi, niat, innamal a'malu bin niyati. Jadi kalau pengen melakukan sesuatu itu, tegaskan tujuanmu, mau kemana. Kalau orang tidak tahu tujuannya, tidak mau tahu apa yang dicari, itu yang bikin belak-belok. Kalau kita mau menuju satu tempat, kita tahu, disitulah yang kita cari. Maka di saat ada godaan kayak apapun, dia tidak tergoda, karena aku tahu itu. Aku harus menuju ke tempat yang di sana. Makanya di saat dia tolah-toleh itu biasanya lupa yang di sana. Ada orang lupa, mau ke Tegal lupa, berhenti di Brebes. Kenapa? Lupa. Lah orang lupa itu kenapa? Karena mungkin kurang yakin, tredor. Mungkin kurang yakin atau karena teledor. Maka oleh Imam Haddad dikukuhkan keyakinan tentang akhirat. Maka nanti dirindukan kita kepada akhirat. Diceritakan tentang bagaimana akhirat. Bahayanya di akhirat nanti jika kita tidak berbekal. Maka pakai mengambil ayat tadi yang menginginkan dunia sengsara. Tapi kalau menginginkan akhirat dibarengi dengan iman dan amal. Kalau menginginkan akhirat saja tanpa amal dan tanpa iman, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mukaddimah dari kitab Adab Sulukil Murid. Mari kita koreksi semuanya. Kita datang ke tempat ini pakai surah, pakai baju. Zahirnya kita itu menuntut ilmu agama. Artinya karena Allah zahirnya. Tapi sudahkah benar kita kesini karena Allah? Dimulai dari yang berbicara, kemudian yang lainnya yang hadir. Kita datang kesini namanya pengajian, menuntut ilmu agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tanyakan mau apa? Ada orang yang hadir pengajian mau cari jodoh katanya. Ada. Cari mertua. Karena apa? Mertuanya rajin ngaji. Kalau saya tidak ngaji, nanti tidak diambil menantu. Cari pangkat ustadznya bisa. Maqam besar-besaran jamaah. Lo lihat kelihatannya urusan akhirat, tapi ternyata sengsara. Karena yang dituju adalah dunia. Lah karena ini sudah amal baik, kita barengi dengan keimanan kepada hari akhir. Keimanan yang sesungguhnya kepada akhirat. Ini sudah baik semuanya. Tinggal kita tata hati kita, kita niat yang benar di saat kita menjalani aktivitas semacam ini, terus kita lintaskan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditebangun yang namanya keikhlasan yang sesungguhnya, ketulusan yang sesungguhnya. Dan tulus itu adalah urusannya hati, urusan Allah dan hati kita. Tidak cukup kita ucapkan dengan lidah, aku ikhlas, aku ikhlas, aku tulus, tidak. Tapi harus senantiasa koreksi. Dan kalau orang sudah rindu kepada Allah, dia tidak akan terputus. Maka istiqomah itu kenapa mulia? Karena istiqomah itu yakin apa yang dicari. Orang kenapa tidak istiqomah? Itu biasanya ada keraguan. Kalau orang yakin bahwasanya setiap malam ada orang bagi-bagi duit 1 juta, bangun atau tidak? Bangun malam. Benar-benar dibagi 1 juta, pasti bangun malam. Karena apa? Dia merasakan kenikmatan dan yakin karena ada yang ngasih, makanya istiqomah. Istiqomah. Jadi istiqomah itu berangkat dari keyakinan. Makanya kalau tanpa keyakinan susah istiqomah. Kita harus yakin bahwasanya di tempat ini mulia, dimuliakan oleh Allah. Ilmu yang manfaat adalah didapat di tempat semacam ini, bukan karena gurunya, tapi dari niat masing-masing. Sehingga kami himbau pengajian itu jangan ramai karena yang datang si A atau si B. Katakan kepada kita semua bahwasanya saya rindu kepada ilmu. Saya hadir ke tempat ini mengundang rahmat Allah. Terserah yang ngajar siapa, pokoknya akidahnya benar, selesai. Kadang-kadang hawa nafsu. Kita tuh ngaji itu harus si A, si B, si C. Ini permasalahan di dalam diri kita. Lah itu sebetulnya yang dicari adalah dunia, bukan akhirat. Sehingga sampai seorang kiai mengatakan bahwasanya, kalau engkau belajar dengan wakilku ini, pahalanya, ilmunya lebih banyak daripada di saat kamu belajar dengan saya. Kenapa? Karena waktu belajar dengan muridnya itu hawa nafsunya diperangi. Masa saya belajar sama teman saya? Ini. Jadi, merasa merendahkan itu adalah satu penyakit. Berarti yang cari dunia. Jadi hanya ingin punya sanad. Oh, saya belajar dengan kiai gede. Sama kiai kecil merendahkan. Lalu dunia lagi. Jadi merasa belajar dengan kiai gede senang disanjung. Wah, saya muridnya si A, muridnya si B, muridnya si C. Akan tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini adalah masalah iradah. Maka insyaAllah siapapun yang mengajar, asalkan akidahnya benar, maka kita hadir dan kita rindu untuk mendapatkan ilmu. Dan kadang ilmu itu masyaAllah melalui orang-orang begitu. Orang dulu itu masyaAllah kalau ngajar itu tidak macam-macam, enggak pakai mikrofon, enggak pakai kamera, enggak pakai segala macam. Kadang-kadang kalau ngajar sambil tidur, Bu. Tidur lama ini. Dan tidak pakai keterangan macam-macam. Alhamdulillah, tawi segala puji iku lillahi kagungani Allah Ar-Rahmani kang paring kasih sayang ing dunya lan akhirat. Pinter semuanya, Bu. Duhanya jalan ininya karena tulusnya orang. Sukorang pokok gaya-gaya. model-model, ceramah macam-macam, akan tapi semuanya lupa niat, makanya susah mendapatkan ilmu yang manfaat. Gurunya niatnya enggak benar, muridnya lebih enggak benar, sama-sama. Berarti ini kayak panggung sandiwara tok, gaya action kayak ahli surga, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Nah insyaallah setelah ini kita tambah lagi, yang sudah benar niatnya tambah lagi. Apalagi di sini ada pengajian mingguan, ada pengajian apa, ayo rame. Kalau bisa tetap semacam ini kebutuhan ini. Ini kebutuhan kita. Baik, ini adalah mukaddimah dari kitab Adab Sulukil Murid. Kemudian sedikit kami ingin memasukkan urusan fikih ya. Fikih bab toharoh seperti silsilahnya. Kita mulai dari yang pertama, singkat saja, seberapa jam. Kita berbicara tentang bab toharoh. Bab toharoh itu adalah mukaddimah dari bab sholat. Sholat itu wajib. Kalau ada orang tidak sholat, maka ketahuilah bencananya akan menimpa kepada orang yang di kiri kanannya. Seorang istri yang memberikan, menanakkan nasi untuk suami yang tidak sholat, maka sia-sia, bukan ibadah, itu maksiat. Seorang suami yang kerja cari uang, berangkat pagi hingga sore, memberikan nafkah kepada istri yang tidak sholat, jangan dianggap dapat pahala. Sebab orang yang tidak sholat itu tidak terhormat, biarkan mati kelaparan, mati pun enggak apa-apa. Aslinya begitu. Karena orang yang tidak sholat itu adalah boleh dibunuh, kan begitu. Hukumannya dibunuh di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, biarpun masih dalam keadaan muslim, tapi hukumnya dibunuh. Tapi bukan semua orang boleh bunuh, yang bunuh adalah imam. Itu pun dengan prosedur, disuruh tobat. Intinya, orang tidak sholat itu hina. Karena itu begitu pentingnya sholat, maka harus kita dahulukan. Dan di dalam sholat itu ada syarat-syaratnya. Sholat kalau tanpa ilmu tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat-syarat sahnya sholat di antaranya adalah bersuci. Bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, dan bersuci dari najis. Dan alat bersuci itu namanya adalah air. Baik, sedikit kita akan berbicara tentang air, sekaligus akan kita hadirkan kesalahpahaman orang baca kitab fikih. Air itu ada bermacam-macam pembagian para ulama untuk mempermudah. Jadi air menurut madhab kita Imam Syafi'i yang boleh dipakai untuk berwudu adalah air asli. Air asli itu yang belum bercampur sama teh. Kalau bercampur air dengan teh namanya air apa, Bu? Air teh. Pokoknya air asli, terserah takbir dalam bahasa fikihnya adalah air mutlak segala macam. Kadang-kadang ngafal air mutlak masih bingung, air mutlak itu kayak apa? Air asli yang turun dari langit dan keluar dari bumi, biarpun warnanya kayak teh. Kalau ada hujan kopi turun dari langit, Bu, boleh pakai wudu enggak? Hujan kopi? Berarti enggak kopi namanya. Boleh? Boleh. Karena apa? Masih sebab di atas enggak ada orang bikin kopi. Jadi masih asli, pokoknya begitu. Kaidahnya adalah asli, makanya muncul dari bumi warnanya kayak apa, asalkan air itu boleh dipakai wudu. Ini selesai kaidah ini. Jadi pakai bahasa, ingin kita fikih sederhanakan, pakai mutlak-mutlak muter nantinya. Nah, jadi seperti itu. Asalkan masih asli, itu boleh dipakai wudu. Masalah warna tidak penting. Biarpun warnanya hitam pekat, asalkan itu air, hujan susu, air masih boleh dipakai wudu. Kenapa? Enggak ada orang mersusu di atas sana. Jadi ini, jadi hujan susu, hujan apa? Ya ini, hujan boleh. Dari bumi keluar air itu boleh. Jadi air asli. Asalkan itu air asli yang benar-benar air, maka itu boleh dipakai wudu. Namanya air suci yang mensucikan. Baik, air suci yang mensucikan itu yang boleh dipakai untuk wudu, kemudian boleh dipakai untuk membersihkan najis, boleh dipakai untuk mengangkat hadas besar. Sederhananya, air suci yang mensucikan. Selagi belum bercampur dengan sesuatu. Tapi kalau sudah bercampur dengan sesuatu, nanti masuk air berikutnya. Yang kedua adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Mula-mula air itu asli. Air kelapa air asli bukan, Bu? Asli kelapa. Itu bukan air, tidak kumpul dari langit dan tidak dari bumi. Maka air kelapa tidak boleh dipakai wudu. Baik. Sekarang yang kedua adalah air mulanya suci tapi menjadi tidak bisa mensucikan. Tidak boleh dipakai wudu, tidak boleh dipakai mandi besar, tidak bisa untuk menghilangkan najis. Airnya masih suci tapi tidak bisa mensucikan. Ini nama air yang kedua, singkat saja, Bu. Air yang suci menjadi tidak mensucikan karena dua hal. Biasanya kita buat cabang, air satu, dua. Ini tabang lagi dua. Ada dua hal, air suci tapi tidak bisa mensucikan. Yang pertama adalah air yang berubah karena sesuatu yang suci. Air itu berubah karena sesuatu yang suci. Berubah dengan sesuatu yang suci. Berubah. Sehingga namanya menjadi nama baru. Contohnya berubah dengan susu, kopi, teh. Ini air asli. Tapi setelah itu dicampur susu. Mau diminum ya. Padahal airnya air asli. Lalu bercampur dengan sesuatu yang suci yang lainnya. Maka namanya menjadi air susu. Maka saat itu kita tidak boleh mandi lagi. Tidak boleh berwudu dengan air tersebut. Karena sudah tidak asli. Sederhana ya. Tidak asli. Tepung. Pokoknya berubahlah. Kalau sedikit enggak. Jadi pokoknya menjadi berubah. Semua orang pasti tahu. Rasa kopi ini. Air kopi. Tapi kalau masih remang-remang ini apa nih? Kok ini? Misalnya satu bak kemasukan, satu bak gede kemasukan satu sendok kopi. Kan jadi remang-remang. Tapi kalau orang datang tuh masih bingung. Ini apa ini? Kopi atau bukan? Ini apa kira-kira? Apa ya kok item-item? Apa ya kok item-item? Dia tidak bisa langsung menilai, maka itu belum berubah. Jadi yang dimaksud air berubah itu, siapapun yang melihat dan merasakan pasti tahu namanya. Sudah berubah menjadi susu, air teh, maka itu air yang tidak boleh dipakai untuk berwudu. Kemudian yang kedua adalah karena mustakmal. Sudah dipakai untuk bersuci. Baik itu wudu atau itu mandi besar. Jadi air mustakmal itu ada dua. Ya? Air mustakmal. Ini sering kesalahpahaman di sini para ibu, para bapak. Masa tadi sudah jelas yang pokoknya air yang suci tapi tidak boleh untuk mensucikan adalah air yang bercampur dengan sesuatu. Jadi kalau kita masak sayur asem itu airnya suci enggak, Bu? Suci. Tapi boleh pakai wudu enggak? Sebab menjadi asem ya, karena asemnya ya sayur asem. Baik. Bu, air kemasan ini boleh pakai wudu enggak nih? Ini air-air gelas yang dibagi-bagi ini. Pak. Hah? Boleh enggak? Separuh yang ngomong. Yang separuh enggak pernah wudu. Boleh enggak? Kenapa? Hah? Asli. Asli. Ini sudah selesai, sudah rumusnya begitu. Pokoknya asli sudah boleh, enggak usah pusing. Kadang-kadang dirubah begitu saja dibingung ya. Baik. Bu, air mendidih, Bu. Digodok. Boleh pakai wudu? Boleh kalau sudah dingin, Bu. Kalau enggak melonyoh nanti ya. Ya. Boleh, kenapa masih? Asli, kecuali ditambah sama kopi baru berubah. Jadi itu kaidah, enggak usah pusing. Nanti pokoknya asli itu saja. Selesai. Ini fikih kita, fikih sederhana. Ini berubah. Kemudian yang kedua, air yang suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak boleh pakai wudu. Air mustakmal. Air mustakmal itu air yang sudah dipakai untuk bersuci. Baik bersuci hadas besar atau bersuci dari hadas kecil. Maka itu air mustakmal. Dan air mustakmal nanti ada dua. Air mustakmal, air yang sudah dipakai untuk membersihkan hadas. Yang kedua, air mustakmal yang digunakan untuk mensucikan najis. Baik yang pertama, air mustakmal yang digunakan untuk membersihkan diri dari hadas. Wudu dan mandi besar, itu satu nama. Pokoknya untuk wudu sama untuk mandi besar, bekasnya itu air mustakmal. Cuman ini kesalahpahaman di masyarakat. Sering kita di pondok dibentak sama orang. Ada timba kecil. Kemudian kita habis makan, terus saya colek airnya begitu. Saya digoblok-goblokin. Goblok air ini pakai wudu, disentuh, jadi mustakmal. Jadi air kecil satu bak, kesentuh tair, air katanya air mustakmal. Cuman rupanya dia goblok, gak ngomong-ngomong dia. Goblokin orang, goblok tidak ngomong-ngomong. Dipikir air sedikit kalau kesentuh air ini tidak mustakmal, ini bisa dipakai wudu ya. Pakai wudu. Kesentuh air begini mustakmal? Tidak mustakmal. Karena mustakmal itu ada syaratnya. Air menjadi mustakmal itu syaratnya ada tiga. Satu, airnya kurang dari dua kolah. Nih, kurang dari dua kolah. Dua kolah itu kira-kiranya 216 liter. Kalau ukuran senti 60, 60, 60 ya. Jadi kalau ada ukuran tinggi 60, 60, tinggi 60, lebar 60, panjang 60, penuh. Itu adalah 2 kolah. Airnya kurang dari dua kolah. Baik, benar. Ini air kurang dari dua kolah. Satu. Yang kedua, digunakan untuk membasuh yang wajib. Lah kalau dalam wudu itu, basuhan yang wajib itu adalah basuhan yang pertama. Muka yang pertama tok, basuhan yang kedua tidak wajib. Jadi basuhan yang pertama saja. Jadi yang menjadikan air mustakmal itu basuhan yang pertama. Yang kedua adalah air terpisah dari anggota yang dibasuh. Ini tok yang netes nih lo. Bukan yang di sini. Ini biar ini tidak mustakmal, ini tidak mustakmal. Jadi yang mustakmal itu yang terpisah. Lah ini kesalahpahaman kadang-kadang. Ama ada di zaman dulu kan dari musola apa namanya? Ada padasan ya. Padasan. Kok tuh pakai tangan mustakmal, mustakmal. Pernah dengar ya? Mustakmal, masya Allah. Lah ini adalah salah faham di kampung. Ya namanya salah faham ya biarkan ya. Namanya orang faham tapi salah. Ya biarin. Sekarang tidak boleh salah faham. Faham tidak boleh salah. Jadi air mustakmal dipikir itu. Air mustakmal itu adalah yang terpisah dari anggota tubuh. Jadi ini, jadi yang mustakmal itu sedikit sekali. Yang setelah dibasokan buyur ini, nah, baru yang netes ini adalah air mustakmal. Jadi air mustakmal syaratnya tiga, air yang kurang dari dua kolah. Kemudian yang kedua adalah air sudah dipakai wudu. Lah kalau dicelupin tangan pakai ngaduk kaki ya enggak menjadi mustakmal wong. Kaki saya celupin wong saya enggak wudu kok. Kan tidak dipakai selagi tidak. Namanya mustakmal sudah dipakai untuk bersuci. Ini kesalahpahaman di masyarakat. Jadi syaratnya tiga ya jelas. Jadi air kita pegang timba. Bahkan kalau kita mau wudu, pakai bak kecil pun pakai tangan bisa. Pakai dayung. Ambil wudunya di luar. Nah, netesnya kan di luar. Pakai tangan hidungnya di luar. Pakai tangan di luar. Gak ada masalah. Nah, giliran tangannya niatnya adalah untuk menciduk bukan mencelupkan. Begini. Sah, tidak ada masalah. Tidak menjadi mustakmal. Lu kan kesentuh. Niatnya bukan saya celupkan di sini. Sederhana sebenarnya kalau baca kitab. Ini bukan fikih aneh. Fikih di dalam madhab Syafi'i yang dukungkan. Ya memang begitu ada dalam kitab fikih. Baik di Fathul Qurib atau Fathul Mu'in. Semuanya sama. Jadi begitu. Mustakmal. Mandi besar pun demikian. Begitu sebaliknya ibu, para bapak. Mandi besar sama. Yang menjadi mustakmal adalah sesuatu yang sudah dipakai, airnya kurang dari dua kolah. Kemudian setelah itu air itu dipakai yang wajib, basuhan yang pertama mandi besar, kemudian yang ketiga terpisah. Kalau seandainya ada orang ini air cuma sebegini, anggap saja satu bak kurang dari dua kolah. Lah kalau ada orang nyebur, nyelam ke dalamnya, nyelam, nyebur, berarti kalau nyelam, tenggelam semuanya, airnya mustakmal belum? Airnya mustakmal? Saya ini ada air kurang dari dua kolah. Kan tadi 216 liter. Ada air 100 liter. Cuman karena kebetulan saya kecil, saya mandinya nyebur ke dalam. Ngerendam. Ya? Lah waktu saya ngerendam, mustakmal atau tidak? Tidak. Kecuali saya berdiri pergi, baru air yang saya tinggal menjadi mustakmal. Lah kalau saya lagi ngerendam begini, di atasnya ada yang wudu, sah atau tidak? Sah, karena belum tak malu. Wah, ini siapa mandi di sini? Ngambil di wudu di atasnya sah karena air itu belum terpisah dari saya, maka apa? Itu tidak mustakmal. Sampai ada guyonan punya istri tiga, mohon maaf ini. Yang pertama suaminya masuk. Sebelum mustakmal istrinya suruh masuk. Ya. Yang kedua dan ketiga sampai berapa orang nanti gantian, itu tidak menjadi mustakmal karena belum terpisah. Kalau sudah putus ditinggalkan, maka air itu menjadi mustakmal. Ini kesalahpahaman yang sering terjadi masyarakat. Kemudian yang terakhir praktis, tidak usah panjang-panjang fikih, yang penting nyantol, faham. Kemudian yang kedua, yang air mustakmal yang kedua, mustakmal bekas najis. Untuk menghilangkan najis, syaratnya jadi lima. Misalnya saya punya sorban ini kena najis, Bu. Mustakmal, air mustakmal bekas membersihkan najis itu adalah syaratnya lima. Satu, airnya kurang dari dua kolah. Kedua, airnya itu dituangkan, datang airnya. Yang ketiga adalah warnanya tidak berubah. Yang keempat, airnya tidak bertambah. Kalau bertambah kan berarti kencingnya di sini kebanyakan. Yang kelima adalah air terpisah. Lima. Yang pertama, airnya kurang dari dua kolah. Kedua adalah airnya yang didatangkan, disiramkan. Yang ketiga adalah tidak berubah. Yang keempat, airnya tidak bertambah. Misalnya 2 liter kok jadi 3 liter, berarti bertambah kan? Airnya tidak bertambah. Yang kelima, airnya terpisah. Ini banyak kesalahpahaman di kampung sampai nyiksa orang kampung. Apa? Kalau mau nyuci baju, Bu, kalau ini najis, biarpun ibu tidak punya air banyak, tolong ini taruh di bak. Baru setelah itu airnya yang dituangin. Tapi kalau dibalik, airnya ada di bak, airnya di bak kan kurang dari 2 kolah. Lah kalau kita ceburin baju yang najis, maka jadi najis semuanya. Paham ya? Jadi kalau ibu punya bekas cuci popoknya dede dan sebagainya, itu kan bekas najis. Biarpun sudah kering, tetap najis selagi belum dicuci. Maka taruh di bak, baru nanti airnya dituangin. Setelah air dicurahkan, kemudian setelah itu digoyang-goyang dok begini, kok diangkat. Airnya tidak berubah dan tidak bertambah. Maka itulah yang namanya air mustakmal. Tetap suci, Bu. Boleh dibuat kopi besok. Karena belum berubah. Airnya tetap ada. Tapi kalau berubah jadi kuning, berarti ada yang tertinggal. Jadi najis. Jadi itu maksudnya begitu. Lah maksudnya nih, kesalahpahamannya di mana di sini? Orang kampung itu kalau nyuci katanya satu harus lober. Yang kedua harus sampai 3 kali. Ada begitu, Bu? Wah, ini salah paham. Itu hanya kesempurnaan. Cukup, Bu, kalau ini kena najis, ibu taruh di bak, dituangin, yang penting ini sudah tenggelam, digoyang-goyang begini, diangkat, sudah suci. Siapa yang mengatakan harus sampai lober? Dari mana ilmu itu? Ayo coba di kitab Muana ujung sana, ujung sini, enggak ada sampai lober, sampai tertuang itu. Ya, ini adalah ilmu fikih ya. Ya, yang itulah yang dibaca oleh para ulama. Cuman biasanya ilmunya ikut-ikutan, ilmu di dapur sambil ngeliwat. Itu yang bahaya. Jadi ilmunya ikut-ikutan, lober. Wah, harus lober, kalau enggak lober enggak sah. Oh iya, yang lober enggak sah. Dibawa pulang, Bu, enggak sah loh, Bu, kalau enggak lober. Siapa mengatakan harus lober? Bahkan kalau seandainya di saat kita angkat, ini kuning najis, ini suci. Asalkan di sini sudah tidak ada najis. Lah makanya disebutkan syaratnya 5, tidak berubah. Kalau berubah itu menjadi air najis, tapi bukan berarti ini najis. Karena airnya didatangkan ya, ini yang harus kita pahami. Jadi kalau menuangkan sekali, di desa mah enak, air banyak. Lah kalau salah paham di kota, kerannya sering mati, pusing tuh. Bisa najis semuanya ya. Jadi caranya seperti itu, maka dari itu termasuk caranya mencuci di mesin cuci, hati-hati. Ada cara khusus ibu, tolong sucikan dulu itu baju sebelum disabun. Sebab kalau masih ada najis dicampur dengan sabun, tambah enggak karu-karuan. Paling enak adalah taruh di mesin cuci, setelah taruh di mesin cuci, tuangkan air. Setelah dituangkan air, digoyangkan sebentar, setelah itu air diturunin. Setelah itu ini baju menjadi suci, setelah itu ibu mau kasih sabun bebas. Sebab kalau sudah dikasih sabun, nanti biasanya susah hilangnya warnanya, ini warna sabun dan sebagainya. Setelah ibu itu kasih sabun, biarpun setelah dikasih sabun, Bu, setelah itu tidak dibilas lagi juga tidak apa-apa. Kan sudah suci. Jadi diantara cara mensucikan kalau pakai mesin cuci. Yang berabe, yang bermasalah adalah karena malas, mesin cucinya dikasih air dulu. Habis itu diceburin. Sampai kiamat tidak jadi suci itu nanti. Ini. Karena apa? Air sedikit dimasukin najis. Kemudian sisi lain kita harus tahu, Bu, baju yang najis sama yang tidak najis kalau bisa dipilah. Kalau bisa. Sebab baju najis itu baju yang hampir enggak ada. Baju najis biasanya bajunya anak kecil. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah bajunya enggak najis. Kalau kotor mah iya. Sebab najis ibu tahu. Kotor itu najis atau tidak? Enggak najis, kotor, keringetan, bau, najis? Enggak. Najis itu ada kena kencing. Masa bapak-bapak kencing di celana? Enggak ada. Jadi insya Allah hampir tidak ada najis ya. Kalau anak kecil itu najis. Baik, itu saja. Fikih praktis. Air yang kedua adalah air mustakmal ya. Yang pertama air suci mensucikan. Yang kedua air suci tapi tidak mensucikan. Ada dua. Yang satu air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Jadi air susu dan sebagainya. Yang kedua adalah air mustakmal. Air mustakmal ada cabangnya dua. Mustakmal lirrafil hadasi, mustakmal karena untuk mengangkat hadas tadi dengan syaratnya, kalau wudu 3 syaratnya ya, wudu dan mandi 3 syaratnya. Kemudian yang kedua adalah air mustakmal bekas membersihkan najis ya. Maka ini habis membersihkan najis namanya air mustakmal, ya, asalkan memenuhi lima syarat tersebut. Ini adalah gambaran secara umum, nanti kalau tidak faham dijelaskan. Kemudian ada lagi ilmu cara membersihkan najis yang ada di lantai dan sebagainya. Karena tidak mengerti, lantai itu kalau kena najis langsung diguyur kemana-mana. Jadi nanti ada najis, ada dibagi dua, najis ainiyah, hukmiyah. InsyaAllah akan kita terangkan pada pertemuan yang lalu, yang akan datang. Yang namanya membersihkan najis di lantai sangat gampang, Bu. Dengan ini sudah cukup. Tidak harus pakai timba. Ada anak kita kencing di lantai, oh gampang. Tidak harus dituang dengan timba, oh tidak, itu salah. Ini ada, jadikan najisnya hukmiyah terlebih dahulu. Bagaimana menjadikan najis hukmiyah? Najis yang tidak ada bentuknya, tidak ada warnanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya. Biasanya dilap dulu dengan alat pel, basah enggak apa-apa. Tapi ingat alat pelnya adalah najis. Dibawa ke kamar mandi dicucikan. Tapi setelah ini kena angin kan kering. Setelah kering mana najisnya? Enggak terlihat, Kang. Tuangi air sedikit, set, sudah selesai, tinggal digosok-gosok begini beres. Tapi kalau dipel semuanya najis semua. Itu nanti insyaallah akan kita terangkan bagaimana belajar fikih yang praktis menjadikan fikih susah itu kapan, di saat salah paham. Jadi berat, ini saja. Wallahu a'lam bis sawab. Yang mau tanyakan silakan. Insyaallah nanti kita rubah bacanya, ini kitab ini bil barokah sedikit saja. Mungkin fitihnya lebih umum. Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang kami cintai. Tadi di mukadimah Buya sempat dalam tanda kutip ada kata torekot gitu ya. Yang saya tangkap dari umumnya pada masyarakat umumnya itu, seandainya ada orang yang mengatakan dalam tanda kutip torekot itu, mereka langsung memandang sebelah mata. Oh, sediama torekot gitu. Ya mungkin yang saya sadap itu ya mungkin dari beberapa oknum, orang-orang yang punten ini, orang-orang yang mengikuti torekot itu ada yang mungkin kurang baguslah dari apa yang perbuatannya mungkin kayak gitu. Bahkan saya ini punten hadirin hadirat, pernah langsung dari orang yang mengikuti torekot, maaf, itu dia bilang, sampai bahkan bilang begini, oh saya sudah mengikuti tarekat, gak usah sholat, yang penting saya ingat dalam hati aja sholatnya gitu. Dan lain-lain, itu mungkin yang disebut oknum kayak gitu. Makanya setiap kali ada kata tarekat, maka pada umumnya masyarakat ya akhirnya memandang sebelah mata. Kiranya Bu Yahya menjelaskan apa itu tarekat dan bagaimana sih kita menjalani torekot dengan baik itu, agar masyarakat pada umumnya tidak memandang sebelah mata apa arti torekot itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami mau bertanya kepada Buya, tapi mungkin beda dengan yang tadi Buya Yahya kaji. Kami ini sedikit mengutip beberapa keterangan. Yang pertama kami tanya, bagaimana pandangan Buya tentang mencabut rumput di kuburan? Itu satu. Kemudian yang kedua, ini kan menjelang bulan Maulid, biasanya kaum Nahdiyin ataupun masyarakat Indonesia mengadakan memperingati Maulid, tapi sementara ada sebagian golongan yang mengatakan bahwa itu adalah bid'ah. Itu mohon penjelasan. Yang kedua, yang ketiga, kami kemarin dapat informasi dan saya langsung melihat di internet bahwa ada orang yang mengatakan bahwa kitab Ihya Ulumuddin itu adalah gudangnya kemungkaran. Itu mohon penjelasan. Dan bagaimana tanggapan Buya? Yang terakhir, ini saya mohon dijelaskan Buya Yahya, ini maaf terlalu banyak ya. Ini di masyarakat, bahkan di Indonesia, ini ada beberapa kelompok ataupun ajaran. Kami mohon penjelasan tentang ajaran Syiah, Wahabi, dan Sunni. Itu tapi saya mohon dijelaskan sejelas-jelasnya. Itu saja dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena pertanyaannya banyak, Ibu. Kasih satu aja, Ibu. Satu aja, satu. Minggu depan Ibu dulu yang tanya. Biar lebih banyak. Cukup kalau enggak. Baik. Baik, cukup. Bismillah, baik. Cukup. Masalah thariqah. Kita harus tahu thariqah. Thariqah itu kalau disederhanakan, biasanya kita mendengar ada istilahnya, ada syariah, kemudian thariqah, ada hakikat. Kalau pakai bahasa sederhana itu sebetulnya syariat itu adalah ilmu yang kita dapatkannya. Ilmu sholat itu syariat. Kemudian setelah itu thariqah itu kita berusaha untuk bisa mengamalkannya. Kemudian hakikat itu apa? Khusyuk kita di dalam melakukan sholat. Mustahil orang khusyuk tok enggak ada sholat. Sholat khusyuk loh, enggak sholat kok dibilang khusyuk ya. Jadi maka itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Makanya antara thariqah, antara syariat thariqah dan hakikat itu satu kesatuan. Jadi kalau orang melakukan sholat, jadi fikih sholatnya itu adalah syariat. Kemudian dia di saat menjalankan dengan serius, itu belum sampai kepada Allah. Harus ada dibarengi yang namanya hakikat, kekhusuan di dalam menjalankannya. Itu sederhananya kayak begitu. Cuma nanti istilah thariqah, itu biasanya begini, thariqah itu misalnya thariqah Qadiriyah, Naqsyabandiyah, atau Rifa'iyah, atau Tijaniyah. Itu tidak lain adalah salah satu cara ibadah yang dilakukan oleh seorang alim yang telah membuktikan dia sampai kepada Allah, dan ilmu itu, amalan itu diambil dari Rasulullah. Cuman setiap alim kadang-kadang beda. Si A lebih menekuni sunnah ini, riwayat-riwayat seperti ini. Karena hadis Nabi itu luas, gak ada orang yang sempurna menjalankan sunnah Nabi itu, gak ada yang sempurna. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lebih menekankan sisi misalnya dengan zikir la ilaha illallah, diperbanyak la ilaha illallahnya. Tapi nanti imam lain tidak. Dan la ilaha illallah apakah salah? Oh bagaimana salah? Afdhulu dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Misalnya, jadi itu imanakum kaifa nujaddidu imana yusluk akthiru min qawli la ilaha illallah, memperbarui iman dengan la ilaha illallah. Maka setelah itu diamalkan oleh seorang imam zikir ini. Lah sehingga dia sampai kepada Allah, bukan berarti dia meninggalkan syariat yang lainnya. Dia menjalankan syariat yang lainnya, tapi dia punya amalan yang rutin, yaitu semacam ini zikir. Setelah itu muridnya pengen niru. Dan ternyata pun dengan demikian muridnya bisa sampai kepada Allah, menemukan kelezatan dalam ibadah, sehingga ditukarkan kepada muridnya, berkembang sehingga muridnya banyak, sehingga cara ibadah yang khusus ini disebut dengan nama thariqah. Jadi itu menjalankan sunnah Nabi, tidak melanggar syariat, tidak. Itu thariqah itu ada dan benar. Kemudian silsilah dari guru ke murid itu memang ada, mulai dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada guru murid. Nah ini thariqah itu ada. Jadi thariqah itu upaya bagaimana kita meningkatkan ya kualitas kita, harus didasari oleh syariah. Gak ada thariqah tanpa syariah. Omong kosong, bohong itu. Ya. Gak ada thariqah tanpa syariat. Harus syariat dulu. Syariat itu memahami fikih sholat, menjalankan sholat yang benar secara zahir, baru mencapai wilayah khusyuk. Itulah upaya itu thariqah, berusaha untuk bisa khusyuk, menghilangkan sebab-sebab khusyuk. Makanya saya harus pergi ke masjid atau mungkin ke tempat yang aman, saya matikan HP saya dan sebagainya, sampai nanti ketemu khusyuk yang itu. Jadi thariqah itu adalah satu cara ibadah yang diintip para murid dari seorang yang sampai kepada Allah, dan amalannya itu semua tentu dari syariat Nabi Muhammad, bukan membuat-buat. Jadi intinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi thariqah itu benar. Lah kalau ada orang memanjang picik kepada thariqah, ada dua kemungkinan. Mungkin matanya sakit. Ya ada orang benci dengan thariqah kan matanya sakit. Ada toroh-toroh Wahabi ini, thariqah adalah sesat. Ini karena matanya sakit. Matanya memandang biarpun sudah baik, tetap sampai Ihya Ulumuddin dibilang gudang kemungkaran karena matanya sakit tuh, suruh periksa atau coplok sekali tuh matanya. mata sakit itu bermasalah, atau memang yang menjalankan thoriqoh ini orang enggak benar sehingga orang jadi suudon. Sampai kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ada di tempat kami di Syam sana itu, guru thoriqohnya saja enggak pantas jadi murid. Makom-makoman, karena bapaknya meninggal, al-ilmu nurun, nurun yang bapak eh. Dia enggak soleh, enggak baik, gara-gara anaknya kiai langsung jadi kiai, padahal kemarin di gerdu. Ya ada, harus ilmu tuh diambil dengan sungguh-sungguh, biljit. Enggak ada ilmu nurun begitu, enak aja nurun ya. Makomnya nurun, bejat, enggak ngerti akhlak, enggak ngerti adab. Makanya ada mursid-mursid palsu. Itu yang menjadi bermasalah. Ahli ibadah mah enggak, syariat jauh. Hah, apalagi hakikat. Sehingga karena dia malas punya pendapat baru, cukup eling, enggak perlu sholat. Nah ini bermasalah, karena wong malas saja kok ditularkan ke orang. Kalau malas sendiri saja sudah, jangan ngaku wali wong dia malas. Ya malas sih malas ya. Jadi enggak ada. Itu thoriqoh itu menjadi dipandang picik. Memang ada perilaku-perilaku thoriqoh yang enggak benar. Sudah begitu merendahkan orang lain, dipikir sudah sampai kepada Allah. Orang sampai kepada Allah jadi wali itu semakin tawadhu. Enggak ada sombong itu. So, jadi wali sombong merendahkan orang lain. Enggak ada thoriqoh sebaik thoriqoh saya. Paling bagusnya thoriqoh-thoriqoh saya. Ya salam. Hilang kewaliannya sudah. Ini ada antara thoriqoh dengan thoriqoh eker-ekeran. Padahal para a'immah itu, para a'immah yang mereka itu menjadi muassis pendiri thoriqoh itu, di antara mereka saling menghormati. Ulama dengan ulama saling menghormati, menghargai. Lah ini muridnya kok seolah-olah lebih hebat dari gurunya. Oh, tidak ada thoriqoh. Yang paling bagus adalah Qadiriyah, kata yang Qadiriyah. Yang Naqsabandiyah, paling bagus thoriqoh adalah Naqsabandiyah. Enggak ada yang sanadnya sahih sampai Rasulullah kecuali Naqsabandiyah. Satu lagi, Rifa'iyah. Lah guru yang thoriqohnya saya ribut. Sehingga guru kami mengatakan bahasanya, yang merendahkan thoriqoh lain itulah yang enggak benar, yaitu enggak ahli thoriqoh. Wong thoriqoh itu membersihkan hati bagaimana tawadhu husnudzon kepada orang, lah kok merendahkan ini. Makanya benar ada guru thoriqoh yang enggak pantas jadi guru thoriqoh. Khusuk enggak, syariat enggak. Sebab apa? Waliullah itu harus orang alim. Waliullah yang menjadi mursyid harus orang alim. Tidak mungkin Allah akan mengangkat seorang mursyid dia tidak alim, mustahil, tidak mungkin. Mursyid mau menunjukkan kemana? Kalau dia orang bodoh pasti akan Allah ajari ini. Syariat gak ngerti. Makanya lewat dekat Syekh lah. Kalau kebetulan ini adanya Masjid Al-Qurti, Syekh Amin Al-Qurdi. Coba ditab lihat namanya Tanwirul Qulub di belakang itu. Bagaimana syaratnya jadi seorang mursyid itu? Bukan lulusan dari sebuah gardu gara-gara bapaknya meninggal langsung diangkat, dikumpulin. Yang gantikan khalifahnya adalah engkau nak. Enak aja jadi khalifah. Enggak, harus dia alim syariati. Dia harus warok. Dia harus benar-benar ibadahnya takut kepada Allah. Maksiat mah iya, tapi cepat tobat. Ini adalah mursyid. Jadi benar kalau ada orang memandang becik, karena memang ada pelaku-pelaku thoriqoh yang tidak benar. Tapi kalau ada orang mengatakan thoriqoh salah, ya ini enggak benar. Thoriqoh ada. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, oh alim. Muassis. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani bukan sekedar orang ahli ibadah, bukan wali. Sementara selama ini yang kita dengarkan keramatnya Syekh Abdul Qadir Jalani begini, begini, begini, yang terompahnya kena orang, itu saja yang didengarkan kan. Tidak tahu bahasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani itu berfatwa dengan dua madhab, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i. Loh, berfatwa bukan berfatwa satu kampung, sak dunia itu. Mufti dengan dua madhab. Oh, hebat. Beliau kalau berfatwa dengan dua madhab, madhab Hambali itu asal madhabnya beliau adalah madhab Hambali. Tapi beliau adalah alim di dalam madhab Imam Syafi'i. Fatwa dengan dua madhab. Lah ini ilmunya enggak ditonjolkan. Lah kalau mau jadi ahli thoriqoh, mursyid itu thoriqoh harus ngerti dong dunia fikihnya, dunia syariatnya. Nah ini adalah permasalahannya. Sehingga sering dipandang picik oleh orang lain. Sehingga biasanya memandang picik itu bukan orang yang anti thoriqoh. Orang yang ngedengki saja karena jamaahnya lebih sedikit dia. Nah, itu biasanya begitu. Musibah. Jadi ini kita tidak usah kita harus nata hati. Lah thoriqoh kita ini sederhana. Lah ini thoriqoh kita Imam Haddad, thoriqoh Alawiyyin. Sudahlah pokoknya ayo kita berusaha membersihkan hati, jauhkan dengki ini. Sampai ya Alawiyyin yang selama ini yang kita anu. Jadi kalau kita punya Abah Qadiriyah ya. Qadiriyah Naqsabandiyah ya. Kemudian kita setelah itu kita ditanya, Qadiriyah enggak? Kemudian kita karena belajar dari yang lain Alawiyah, ternyata guru-guru kita mengatakan semua thoriqoh itu dahsyat. Dan ente tidak akan dapat ente jadi sandalnya Syekh Abdul Qadir Jalani sudah untung. Kita ini jadi sandalnya sudah untung. Loh kok merasa lebih bagus? Qadiriyah enggak benar. Hebat benar ente ini ya. Nah, ini. Jadi ini adalah thariqah itu membersihkan hati. Baik ya? Itu adalah yang pertama. Jadi thariqah itu hak. Cuman jika tidak hak itu biasanya pelakunya sama. Kalau kita masuk penjara yang rampok, yang membunuh itu orang Islam. Ya enggak? Orang Kristen masih sedikit di penjara. Itu rata-rata itu. Kalau kita khutbah Jumat di penjara itu orang Islam semuanya. Nah, apakah itu artinya Islam jelek? Bukan. Pelakunya ya. Jadi pelaku-pelaku thariqah orang buru-buru sampai enggak sholat dan sebagainya, itu adalah enggak masuk di dalam thariqah. Kemudian masalah mencabut rumput kuburan itu hukumnya makruh saja, tidak haram. Jadi disunnahkan rumput kuburan khususnya di atas kuburan itu dibiarkan begitu saja, karena dari riwayat sahih dari Imam Bukhari tentang dua orang yang disiksa di kubur, yang satu karena mengadu domba, yang satu karena la yastabri minal boli, tidak membersihkan di saat ini, maka oleh Rasulullah dipanggilkan pelepah kurma ditancapkan. Maka pelepah kurma ini akan memohonkan ampun orang ini sampai dia kering. Maka dari ini istimbatnya para ulama, enggak usah jauh-jauh, lihat saja di kitab Fathul Mu'in juga ada. Maka sesuatu yang bebasahan yang hidup di kuburan disunnahkan untuk tidak dicabut. Yang di atas kuburan saja, yang di kiri kanannya perlulah dibersihkan, jangan ada ularnya ya. Jadi itu di atas kuburannya itu makruh untuk dicabut. Kalau dirapikan mak iya. Kalau dicabut semua itu adalah tidak di apa makruh saja. Kenapa? Husnudon, karena selagi dia basah akan memintakan ampun kepada orang yang ada di dalamnya. Itu adalah masalah rumput kuburan. Kemudian masalah maulid bid'ah itu sama, dia enggak ngerti maulid Nabi itu apa sih. Maulid Nabi adalah mengagungkan, memuliakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah ini kalau ada orang membid'ahkan maulid Nabi itu pasti orang yang sakit ya. Lagi-lagi kalau namanya orang sakit diobati dulu, kalau enggak diobati enggak bisa sembuh ya. Lah membid'ahkan maulid Nabi ajib unik. Wong bergembira dengan Rasulullah kak tidak boleh. Rasulullah itu bahkan mereka hujahnya seolah-olah hebat. Yang perlu berbangga itu waktu Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi. Sebelum jadi Nabi manusia biasa. Jadi tidak perlu kita bergembira. Tidak ada kelebihannya. Nabi Muhammad mulia karena wahyu. Ini bahasanya kayak hebat sih. Kayak hebat bener nih. Dia lupa bahwasanya cerita-cerita Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi itu dahsyat. Halimah Sa'diyah itu adalah seorang ibu yang susunya itu tidak keluar. Tapi dia adalah seorang melarat. Tetap pengen cari uang dengan menyewakan dirinya untuk menyusui anaknya orang. Dia mempunyai onta yang tidak bisa jalan cepat. Sudah susunya dia sendiri adalah tidak banyak, ontanya kurus. Sehingga waktu berjalan ke Mekah turun itu adalah tertinggal. Sehingga anaknya orang-orang kaya itu sudah pada diambil oleh ibu-ibu yang bertetangga dengan Halimah Sa'diyah. Akhirnya sudah kehabisan anak yang bisa disusui. Tidak tersisa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah disebutkan dalam sejarahnya orang yang anti maulid pun disebutkan buku ini, sejarah ini. Akhirnya karena dapat Nabi Muhammad ya diambil begitu. Setelah Nabi Muhammad diambil baru Nabi Muhammad menyentuh di susunya Halimah As-Sa'diyah, seketika itu susunya menjadi bancar. Lanjut menjadi banyak susunya. Kemudian waktu Halimah As-Sa'diyah dengan Rasulullah naik ke kendaraannya, kendaraan itu menjadi seger, tidak lemah lagi. Sehingga waktu berjalan bisa menyalip ibu-ibu yang lainnya. Subhanallah, itu dimuliakan oleh Allah. Abang enggak dengar mereka itu. Nabi Muhammad mulia itu sebelum lahir. Waktu lahir mulia, khususnya waktu lahir. Kekaisaran Rom itu runtuh. Itu disebutkan dalam buku sejarah. Belum lagi lihat, apakah lupa waktu Nabi Muhammad bersama Maisarah. Maisarah cerita kepada Khadijah. Khadijah, Muhammad punya kelebihan nih. Kalau berjalan itu mendung nutupi. Oh. Ini belum jadi Nabi itu. Dan apakah lupa mereka itu bahwasanya Nabi Muhammad itu di Mekah digelari sebagai gelar Al-Amin. Belum jadi Nabi. Kebijakan jadi Nabi Muhammad sudah mulia sebelum jadi Nabi. Mulai dari kelahirannya mulia. Ini memang orang keblinger sakit ya. Ada lagi mengatakan, ya kalau pengen memuliakan hanya wahyu saja. Kalau jasadnya Nabi Muhammad mah biasa. Subhanallah. Kelahiran jasad, kelahiran risalah itu yang penting. Bukan kelahiran jasadnya Nabi Muhammad. Baik, suruh buka kitab Bukhari. Di dalam kitab Sahih Imam Bukhari itu ada satu riwayat bahwasanya Nabi Muhammad tu matana khamanu khamatan illa wasaqatat fi kaffi rajulin minhum wa fadallaka biha wajhahu. Nabi Muhammad itu tidak membuang satu dahak kecuali dahak itu sudah ditangkap oleh para sahabat Nabi dan diusapkan di wajah mereka. Oh, dahak nih. Dahak itu bukan badan lagi, bukan wahyu, bukan risalah. Tapi ngapain ini dahak? Karena dimuliakan oleh sahabat Nabi. Dahaknya dimuliakan. Kenapa kita memuliakan jasad Nabi Muhammad tidak boleh? Nah, ini itu memang kedunguan. Kalau kita langsung ketemu sama orangnya mah beres. Permasalahannya mereka juga sembunyi di balik dustanya itu. Nah, ini Apalagi yang menjadikan sebab mereka membid'ahkan? Karena tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Bagaimana tidak pernah dilakukan sahabat Nabi menyanjung Nabi Muhammad dengan kalimat dan perilaku-perilaku tadi? Bahkan dalam riwayat Imam Bukhari, "Kanu yabtadiruna fi wudhuihi." Mereka berebut tentang bekas wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat juga Imam Muslim dan juga Imam Bukhari meriwayatkan waktu Nabi Muhammad potong rambut. Di saat Nabi Muhammad potong rambut, para sahabat Nabi berebut untuk mengambil rambutnya, termasuk Imam Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid suatu ketika di medan laga, ini jago perang itu. Tidak perang kecuali menang itu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid perang jaya terus. Suatu ketika Khalid bin Walid kehilangan imamah atau qobiyahnya. Dicari ke sana kemari sampai temannya pada kesel. "Ya Khalid, apa yang kau cari imamah? Imamah usang kau cari?" Marah. "Imamah usang aku cari karena di dalam imamahku itu aku selipkan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hal-hal kayak begini ini sering dilupakan sama mereka. Masih banyak. Belum lagi ada salah satu sahabat Nabi disuruh membuang darah canduknya Rasulullah. "Tolong buang ini." Setelah itu tidak lama kembali lagi. Nabi Muhammad curiga, "Kau cepat banget. Kau buang kemana?" "Sudah ya Rasulullah." "Kau buang kemana?" "Sudah ya Rasulullah." "Kau buang kemana?" "Aku minum ya Rasulullah." Allah. Darahnya Rasulullah, darah cantuk, lihatnya menjijikkan, tidak ada jijik bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah. Ini adalah kemuliaan. Mereka bukan memuliakan risalah saja, memuliakan jasad. Jadi karena kedunguan mereka, ketidakmengertian tentang kemuliaan Nabi Muhammad, sampai lihat tidak boleh ambil berkah dari Rasulullah. Berkahnya orang sudah meninggal, jasadnya Nabi Muhammad tidak ada artinya. Imam Muslim meriwayatkan satu riwayat dari Sayyidah Aisyah tentang jubahnya Rasulullah. Hafsah berkata, "Hadihi jubbatu Rasulillah." Ini jubahnya Rasulullah. "Qabadatha Aisyatu," dulu dipegang oleh Siti Aisyah. Falamma qubidat, tatkala Siti Aisyah dicabut, meninggal maksudnya, "Ana qabadtuha," aku pegang itu jubah, wa inni ughassiluha astashfi biha limardana, dan aku cuci jubahnya Rasulullah itu sebagai obat untuk yang sakit. Loh, tabarruk ini. Memang membacanya itu membaca bukan dengan hati, membaca kitab Sahih Bukhari Muslim, tapi hanya membaca dengan hati, dengan akalnya. Maka enggak ketemu. Kita membaca di Cirebon setiap Sabtu itu adalah setiap hari Ahad itu tentang Sahih Bukhari. Sampai kita tergedek-gedek, apa kelewatan ini semuanya? Mereka tuh kelewat membaca begini. Ada ini loh. Ini. Sampai kami terheran-heran. Ajib. Subhanallah. Ini memuliakan jasad Rasulullah lah. Kok tidak boleh? Itu orang sakit. Biarkan yang sakit. Didoakan semoga sembuh. Ya. Maulid Nabi adalah hak. Belum lagi kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Oleh Allah untuk bergembira. Hah? Bergembira atas nikmat. Hah? "Kul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, agar mereka bergembira dengan rahmat. Dan Nabi Muhammad adalah rahmat Allah sendiri yang menjelaskan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nabi Muhammad rahmat. Kalau ada rahmat, Nabi Muhammad rahmat paling hebat. Lah bergembira dengan rahmat yang namanya Nabi Muhammad kok tidak boleh? Sakit. Ini kalau urusan-urusan ini adalah memang kalau urusan sama orang sakit nanti tambah sakit. Sudah, besok Maulid Nabi yang gede tanggal 29 datang ke Cirebon. Selesai. Nah, 29 Januari 5 Rabiul Awal insyaallah berapa bis dari sini tiap sen nanti. Kalau tidak datang lagi saya ke sini. Baik, insyaallah tanggal 5 Rabiul Awal, biar tahu Cirebon, Ibu, rombongan 5 Rabiul Awal hari Ahad, Ahad ini Ahad berikutnya. Tanggal 29 Januari insyaallah nanti di sana ada maulid besar ya. Kalau pengin dapat tempat, Ibu agak pagi saja ya. Kalau Ibu terlambat sedikit nanti ya enggak apa-apa, berdiri pahalanya tambah banyak nanti. Kemudian masalah Ihya Ulumuddin Ajib. Saya pengin ketemu orang seperti itu. Suruh tunjukkan mana kemungkarannya, saya jelaskan. Ajib. Ada berapa belas kritiknya kritik terhadap Ihya Ulumuddin. Di antaranya kritik yang lucu, dia membacanya dengan akal. Ceritanya ada Imam Ghazali mendatangkan satu riwayat bahwasanya ada satu orang yang tiba-tiba mencuri bajunya di hammam. Hammam itu tempat pemandian, dan bukan mencuri, dia mengambil baju itu lalu motor, dikejar, akhirnya dipukuli oleh orang. Dan waktu dia mengambil baju ini, tujuannya apa? Kata Pak, masa orang mau menjadi orang soleh kok harus mencuri? Loh, kasusnya tidak begitu. Orang itu merasakan dirinya itu rusak hatinya karena dielulukan oleh orang kampung. Semua cium tangan, menghormati. Dia pengen menjatuhkan dirinya itu bagaimana caranya? Sudah bilang jangan datang kepadaku, masih datang. Jangan hormati aku, masih hormati. Kalau begini terus aku bisa ujub, nanti hancur aku punya amal ini. Lalu dia pura-pura bukan mencuri sesungguhnya. Dia ngambil baju, akhirnya setelah itu satu kampung bilang dia adalah pencuri. Senang dia, gak ada yang datang, gak ada yang ganggu, dia bisa ibadah lebih banyak. Coba. Suruh tanyakan kepada orang yang kritik Imam Ghazali. Penyakit hati yang namanya ujub dengan mencuri, di mana dosanya? Ujub. Cuman dia karena membacanya adalah tidak dengan pemahaman langsung mengatakan, masa Imam Ghazali menyuruh nyuri? Ajib, siapa yang nyuruh nyuri? Gak ada nyuri-nyuri. Mana yang katanya mungkarot dari Imam Ghazali? Tunjukkan di sini nanti. Kita jelaskan. Mungkin dia baca gak bisa. Biasanya yang kritik itu adalah bacanya ada setengah-tengah ya. Atau gak bisa baca bahasa Arab gitu. Lo muncul dari orang Arab karena dia tidak pernah baca Imam Ghazali. Bahkan kita bisa yakin dengan seyakin-yakinnya. Orang yang menulis tentang mawa'idoh. Mawa'idoh tentang wasiat, tentang petuah-petuah. Tidak pernah lepas dari kitab Ihya Ulumuddin. Karena luar biasa dahsyat. Imam Ghazali waktu berbicara tentang akal dahsyat, tentang hati tidak ada. Termasuk orang yang mereka yang katanya Wahabi yang benci kepada Imam Ghazali. Takbirnya kita membuka satu buku mereka. Berbicara tentang akal, orangnya baru meninggal 100 tahun yang lalu, ini yang ngarang. Berbicara tentang golem, tentang hati, kita cocok di Ihya Ulumuddin. Jiplak, malu nih orang. Tidak ada orang yang menulis kayak Imam Ghazali. Waktu berbicara tentang ruh dengan akal dahsyat luar biasa. Dan itu Imam Ghazali rahimahullah, tidak ada kemungkaran. Kalau memang salah misalnya hadis, ada riwayat hadis maudhu' yang masuk ke situ, itu memang ada. Tapi itu bukan karena Imam Ghazali, mungkin karena kita yang bodoh tidak bisa menemukan sanadnya. Sehingga Zainuddin Al-Iraqi, seorang besar ilmu hadis, kalau menemukan hadisnya Ihya Ulumuddin itu enggak ada sanadnya, tidak berani mengatakan maudhu' la aslalahu, atau aku tidak menemukan di dalam perpustakaanku. Adab. Ini orang akhir zaman maudhu'. Ghazali goblok. Ya orang sakit lihat ya. Silap. Kitab Ihya adalah sebaik-baik kitab untuk dibaca. Baik, kemudian masalah. Hah? Masalah Syiah. Syiah adalah pendusta yang pakai imamah. Jadi kalau kita punya CD tentang membongkar akidah Syiah, kita tidak mencaci maki Syiah, tapi kami membaca bukunya Syiah. Kayak begitu loh bukunya Syiah. Buku yang sangat kotor. Syiah Itsna Asyari imamnya. Ada Syiah Zaidiyah loh. Syiah Zaidiyah itu ada di Yaman yang masih mengakui Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Ada namanya Syiah Itsna Asyariyah. Syiah Imamiyah Itsna Asyariyah. Syiah Imamiyah yang mempercaya adanya Imam 12 yang maksum. Jadi ada orang maksum selain Rasulullah. Berarti ada Nabi selain Nabi. Ini adalah kekafiran yang sesungguhnya. Jadi Syiah Itsna Asyariyah itu muncul di Iran sana. Dan tersebar di Bahrain. Kemudian di Indonesia Raya sudah malah ada. Di Bandung, di Jakarta, di Cirebon, di Tegal. Sudah ada. Ini Syiah ini yang mencaci maki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah, Sayyidina Umar, Siti Aisyah dibilang pelacur. Sampai ada satu na'udzubillah. Sebuah buku mengatakan Nabi Muhammad akan masuk surga kecuali kecuali itunya Rasulullah karena telah menggauli Aisyah. Ajib. Ini kan dusta dungunya manusia. Sampai Rasulullah disalahkan gara-gara nikah dengan Siti Aisyah. Mana kemaksuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekarang Anda punya orang tua dibilang abahmu menikah dengan pelacur, marah atau tidak? Orang tua kita orang biasa dikatakan nikah dengan pelacur saja enggak terima. Bagaimana Nabi kita menikah dengan pelacur? Aisyah itu adalah pelacur yang disusupkan. Ini kan akidah jahat. Dan mereka tidak mereka kalau ngomong memang menutupi. Jadi ada lagi yang menjadikan bahaya, lagi membahayakan untuk kita. Mereka itu takiyah, enggak akan ngomong kalau ditanya, "Kamu Syiah ya?" Enggak akan ngomong langsung Syiah, dilihat ini aman atau tidak aman. Namanya takiyah. Jadi kalau pengen ketemu orang Syiah, Anda tidak bisa bertanya, "Kamu Syiah?" Enggak link. Jadi kalau ada seorang ustaz dari mana datangnya, telepon ke Cirebon nanti dilacak, dia ketahuan di mana Syiahnya. Dari mana? Sebab itu paling bohong, pandai berbohong. Dan bohong itu wajib untuk keselamatannya itu. Pokoknya berbohong. Itu Syiah. Dan dalam urusan fikih banyak kebelinger. Di antaranya nikah mut'ah. Kawin kontrak. Jadi kalau saya pengen dengan seorang perempuan, gak punya duit pun boleh. Bahkan kalau perlu pinjam duit dulu. Neng, pelacur nih. Aku pinjam duitnya 50 ribu. Setelah saya pinjam duit, aku nikahi engkau dengan 50 ribu. Semalam. Ya itu pelacuran yang sesungguhnya. Itu mut'ah. Mut'ah adalah masalah fikih, tapi sesat, enggak genah. Tapi lebih dari itu masalah akidah. Masalah keyakinan. Jadi Syiah itu keluar dari Islam. Aslinya semacam itu. Cuman ada orang yang tertipu. Ada namanya buku. Ini, cobalah ada CD tentang membongkar akidah Syiah. Ada CD kami yang membongkar akidah Syiah itu tuntas itu. Jadi agar tahu bahasanya Syiah itu semacam itu. Ulul itu masya Allah di mana-mana ini fitnah Syiah itu mencaci maki sahabat Nabi, mengkafirkan Sayyidina Utsman, habis semuanya. Quran dibilang berubah. Kalau kita tanya kepada orang Syiah sekarang itu, siapa yang bilang Quran kita sama kok? Di Qum di Iran sana juga Qurannya sama dengan kita. Loh, Ustaz, yang ngomong Quran berubah itu bukan saya, bukumu dulu yang ngomong. Oh, bukunya sendiri ngomong kok. Kita punya dialog dengan salah satu tokoh Syiah. Dia di sana 8 tahun, dia termasuk pembesar. Pembesar Syiah, cuman saya tidak dikasih tahu kalau dia Syiah. Ya, ada CD-nya 2 jam setengah ini. Saya enggak ngerti kalau dia Syiah. Ya? Kita tidak tahu kalau dia Syiah. Terjadi di Cirebon, kan enggak ngerti Syiah. Terjadi dialog, dia temannya Kang Jalal. Dan dia memang satu level, namanya Habib Usin Al-Kaf. Saya tidak ngerti kalau dia orang, beliau orang Syiah. Terjadi obrolan-obrolan. Saya senang sekali karena beliau itu mengatakan apa? Karena di dalam dialog ini dia mengatakan bahwasanya tidak benar kalau ada Syiah mengatakan Abu Bakar kafir, itu bohong. Tidak benar kalau ada yang mengatakan dari kaum Syiah bahwasanya Quran itu berubah. Quran kita sama. Langsung saya tangkap, alhamdulillah, saya dapat jawaban bahwasanya ternyata orang-orang Syiah yang ada di Iran dan yang lainnya itu adalah kafir menurut Ustaz Husin, kan begitu. Karena Ustaz Husin ngomong, yang mengatakan Quran berubah kafir. Yang mengkafirkan Abu Bakar katanya kafir, berarti yang mengkafirkan Ustaz Husin sendiri. Kenapa? Coba lihat di buku. Tidak bisa dilihat di buku-buku Syiah. Buku-buku Syiah itu lihat, kita ada. Di rumah ada namanya Al-Kafi. Itu caci maki kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kitab hadis mereka yang disusun oleh imam namanya Imam Kulaini bagi mereka, dikhususun oleh Kulaini, itu adalah sosok caci maki. Caci maki kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syiah adalah akidah sesat dan misalkan hati-hati. Tapi ingat, Anda tidak tahu orang itu Syiah dari mulutnya sendiri, tapi dari link. Sebab semua orang Syiah kalau masuk di kampung kita akan mengatakan saya bukan Syiah. Itu saja. Adapun Wahabi adalah kutub lain lagi, ekstrim lain lagi. Ada ekstrim kanan, ekstrim kiri, ya. Semuanya enggak benar. Wahabi itu adalah memang musuhan sama Syiah. Syiah sama Wahabi berantem melulu itu. Nah, tapi sisi lain Wahabi adalah juga musuh kebenaran. Dia adalah yang mudah mengkafirkan orang. Penyakitnya di situ. Niatnya sih benar, pengen membersihkan daripada kesyirikan. Tapi mereka sendiri mengkafirkan orang lain. Sementara Rasulullah sudah berkata, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ila nafsihi. Kalau ada orang mengkafirkan orang lain, kekafiran balik kepada dirinya sendiri. Masa gara-gara orang tawasulan syirik? Apakah lupa bahwasanya tawasulan ada pada zaman Nabi SAW? Dan kisah Wahabi, ada sebuah buku, Radikalisme Wahabi, ditulis oleh seorang Mesir. Perlu dibaca itu. Itu ada dijual nanti. Itu ada, kalau ke bahasa sana ada buku-bukunya. Itu dibuka bagaimana sejarah Wahabi itu merusak Mekah. Bagaimana merusak ulama-ulama, membunuh ulama-ulama, kejam. Jadi baik-baiknya mereka itu adalah di saat ada mau. Sudah terbukti ini ada pembantaian-pembantaian, ini masya Allah terjadi. Jadi Wahabi ini adalah bukan akidah yang benar. Dia di dalam adapun penyelewengan akidahnya di samping mereka mengkafirkan adalah masalah konsep ketuhanan tentang Tuhan, mukhalafah lil hawadisi. Di saat mereka tidak mau mentakwili, akan tapi mereka terjerumus di dalam takwil yang lebih parah. Dia mengatakan Allah itu ada, tapi berada adalah di atas arsy. Lalu mereka menggambarkan arsy itu seperti makhluk yang paling gede. Allahu muhitum bi kulli syai'i. Karena arsy itu makhluk yang paling gede, maka Allah itu muhit, melingkari ini Allah itu. Ada di kitab mereka. Jadi Allah itu akan ada fi makan namanya adami. Yang pernah belajar mantek tahu antara wujud dengan adam. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha wujud itu berada di makan namanya makan adami. Tidak tahu ini ilmu dari mana. Jadi atas arsy itu namanya makan adami. Allahu mawjudun fil makan adami. Allah yang maha ada berada di dalam tidak ada. Faham atau tidak? Nah, ini orang sakit ini. Itu adalah termasuk akidah sesat, hati-hati. Dan masalah Wahabi tidak penting nama. Kadang-kadang namanya salafi. Pokoknya cirinya orang yang enggak senang mauludan, mencaci maki orang tawasulan, tahlilan dibantai, tasawuf dimusuhi, Ghazali diperangi, itu sudah namanya Wahabi, Wahabok, terserah. Kita enggak penting tentang nama. Pokoknya kalau ada orang lah kok tawasulan dicaci maki, tawasul itu mulai dari sahabat Nabi dari masa ke masa itu boleh. Tidak ada masalah kecuali abad ke-7. Baru dirusak itu tawasul, dibedakan antara yang hidup dengan mati. Rasul ini abad ke-7, sebelumnya enggak ada masalah. Dan pembid'ahan itu muncul di zaman itu. Pembid'ahan kepada maulid Nabi juga ada di zaman itu. Sebelumnya enggak ada ulama membid'ahkan, sebab maulid Nabi itu bukan berada pada zaman Ibnu Taimiyah. Tidak. Sebelum Ibnu Taimiyah, maulid Nabi sudah ada. Mereka selalu bertanya begini, tunjukkan siapa ulama yang mengizinkan maulid Nabi. Ajib, pertanyaan aneh. Kita pengen tahu, tunjukkan ulama yang membid'ahkan maulid Nabi sebelum datangnya Ibnu Taimiyah. Mana? Siapa yang membid'ahkan maulid Nabi? Padahal maulid Nabi sudah ada sebelum Ibnu Taimiyah. Mana yang membid'ahkan? Gak ada. Berarti ulama semuanya dungu, kecuali dia toh yang pintar. Hebat nih. Musibah ini. Ya, ini adalah masalah Wahabi, ini adalah kutub. Tidak boleh dekat sama Syiah, sama Wahabi. Dan Wahabi punya prinsip, masuk masjid, musola ngerusak. Pokoknya kalau ada orang mengatakan Allah ada di atas, itu cirinya, langsung saja disikat. Maksudnya anak gitu, jangan bukan dipukul, disikat, maksudnya disingkirkan dari masjid. Dari ustaz, kalau kita punya yayasan pendidikan agama, kok ada ustaznya ngajari anak-anaknya Allah di atas langit, itu ciri akidah sesat. Allah ada tidak butuh tempat, itu yang benar. Kemudian ribut urusan tawasulan, maulid Nabi diributkan, kunut diributkan karena kebodohan. Permasalahannya adalah mereka tidak mengerti masalah khilafiyah. Ada orang yang negur kepada kami, Buya ini kok menyinggung masalah khilafiyah. Oh bukan, justru saya menjelaskan masalah khilafiyah. Penyakit yang paling membahayakan adalah orang yang enggak ngerti khilafiyah. Khilafiyah dianggap tidak boleh khilaf. Ini bermasalah. Khilafiyah itu harus dijelaskan sebagai khilafiyah. Bahwasanya orang kunut enggak kunut boleh. Abu Hanifah tidak kunut, kita kunut. Khilafiyah harus dijelaskan khilafiyah. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Sampailah kita terjadi kepada salah satu dari mereka dialog. Ada yang mudhakaroh? Yang punya CD ada mudhakaroh. Dengan seorang profesor di Cirebon. Profesor. Doktor. Ustadz, nah kita punya dialognya, biar tahu nilainya profesornya seperti apa itu. Itu terjadi dialog dua kali, saya tidak sengaja, saya datang ke satu tempat, ribut. Saya tidak ngerti, rupanya memang ada orang dari awal pengen mempertemukan saya dengan dia. Sebab dia tuh sengaja nantang-nantang, mana kiai-kiai ini yang suka tahlilan ini pada gak berani dengan saya ini. Gitu. Waduh, kan kurang ajar bener. Nah. Memang kiai-kiai tawaduk-tawaduk ngurusi begitu, mah ini urusannya kacang ini. Akhirnya ketemu kami, buantar ribut 2 jam. Akhirnya enggak terima, minta dialog lagi. Baik, dialog yang pertama itu ancur-ancuran dia. Wong saya diolok-olok, saya hanya membalas saja. Wah, dia marah emosi sampai mengatakan, siapa yang nyuruh ikut ulama? Ya, saya guyonan. Profesor tanya, siapa yang nyuruh kita ikut ulama? Sudahlah, besok kita ikut tukang beca aja yuk. Ini kan, kalau saya dituruti emosi kan enggak enak. Suku tukang Pak Anu, tukang sayur. Ya Al-Quran yang menurut ikut ulama. Fas'alu ala dzikir yang kutub la ta'lamun. Rupanya dia enggak terima. Ulama kan bisa salah. Nabi Muhammad saja juga salah. Wah habis tuh. Nabi Muhammad salah. Nah, ini rupanya dari situ emosi habis. Ya setelah itu. Terjadilah dialog yang kedua. Tapi permasalahannya sama lah. Dialog yang kedua. Biasanya kita sudah diingatkan teman-teman. Kalau dialog sama orang yang akidahnya berbeda. Syiah dan Wahabi. Tolong didokumentasikan. Disoting. Soting. Saya syuting, saya biaya syuting, syuting sampai sekarang kita tangkap satu. Akhirnya esok harinya ada pesan, tolong jangan disebarkan. Kasihan orang tua. Baik, saya tidak sebarkan. Tapi ternyata saya difitnah, saya dimarahi kiai sepuh, kamu ini apa-apaan, kok bikin gara-gara. Loh, bikin gara-gara apa? Kamu kok musuhi orang tua gini-gini. Nah, ini fitnah, bukan saya ngajak kan? Akhirnya saya sebarkan, akhirnya alhamdulillah sudah disebar kemana-mana. Kalau lihat di internet, dialog mudhakaroh itu paling ramai di internet, ya mudhakaroh kita. Coba. Ya mudhakaroh Buya Yahya dengan ini, wah ini paling ramai nanti. Ini bisa dilihat. Lah ini adalah Wahabi-Wahabi. Jangan dekat-dekat sama Wahabi. Kita punya akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Mohon maaf karena kelewat kemalaman. Tidak boleh ya pengajian, tidak boleh lebih dari jam 10. 9.30 ini saja, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak enak ya kalau bicara masalah begitu, enggak enak. Kita bicara ingin bersihkan hati. Tapi ya enggak apa-apa untuk menyelamatkan akidah, Bu. Akidah harus selamat. Nah, insyaallah kita pertemuan yang akan datang. Karena tadi kurang nyaman membaca teksnya nanti sedikit bil barokah. Saya ingin menjelaskan tentang fikih praktis ringan tapi padat. Mohon semuanya membawa catatan. Ya, kecuali yang enggak bisa nyatet. Bisa catatan itu supaya lebih manfaat nanti. Gak usah pakai buku panduan ya. Karena panduannya ini saja. Nanti kami menyampaikan fikih praktis yang sekiranya bisa jadi bekal ibu untuk menyuci, ibu untuk ini dan sebagainya, sampai urusan haid nanti insya Allah kita hadirkan dalam cara yang sepraktis-praktisnya. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah berikan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah ya Allah. Yang menjadikan sebab permusuhan di antara kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah. Mudahkan kami untuk sampai kepada ridhamu ya Allah. Bimbinglah kami untuk sampai kepada surgamu ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kami tergelincir ya Allah. Jauhkan kami dari akidah yang sesat. Akidah yang sesat. Dan ya Allah kami mohon, di antara saudara-saudari kami kaum muslimin ada yang tersesat ya Allah. Ada yang tersesat di dalam akidah ya Allah. Maka kembalikan mereka kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah sufiyah ya Allah. Asy'ariyah sufiyah ya Allah. Asy'ariyah sufiyah ya Allah. Ya Allah ampuni guru-guru kami dan ampuni orang tua kami. Ampuni kami semua ya Allah. Dan berikan kepada kami segala kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah kami mohon, jagalah anak-anak kami, akidah anak-anak kami ya Allah. Pergaulan saat ini sangat mengerikan ya Allah. Dan musuh-musuhmu pun juga menyebarkan ya Allah. Musuh-musuhmu pun tidak diam. Mereka akan selalu ingin mengganggu anak-anak kami. Maka kami serahkan anak-anak kami kepadamu ya Allah. Yang maha agung, yang maha mulia, yang maha agung dan maha mulia ya Allah. Ya Allah ampuni dosa kami. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Siapapun yang berjuang di masjid ini, berkailah kehidupan mereka. Berikan keikhlasan kepada mereka ya Allah. Yang pernah berinfak di masjid ini, berikan kemudahan dalam usahanya dan berikan kepada mereka rezeki yang halal. Yang pernah mengajar di tempat ini, berkailah dalam urusan keluarganya, berkailah hartanya. Dan yang pernah datang ke tempat ini, berkailah dalam kehidupannya, berikan kemudahan dalam segala urusannya. Dan semua ya Allah yang ada di tempat ini, muliakan mereka, wujudkan keindahan dalam rumah tangga mereka, keluarga yang saling mencintai karenamu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, jika ada yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami di dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan, orang-orang yang kau cintai yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jika ada di antara kami yang masih bekerja di tempat yang haram, kami mohon ya Allah, berikanlah dengan yang halal, yang lebih banyak dan penuh berkah ya Allah. Ya Allah, sungguh engkau maha kuasa. Ya Allah, maha kuasa. Ya Allah, jika ada di antara yang hadir kerjaannya susah, sempit rezekinya, lapangkan. Lapangkan ya Allah, lapangkan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, engkau sungguh maha kuasa ya Allah. Berikan umur, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua khusnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.